الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, terakhir kita sampai pada daras yang ke-21, itu huruf Sad. Sekarang akan kita lanjutkan masuk ke daras yang berikutnya, daras ke-22. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Huruf Dad. Untuk aurat mungkin ya, untuk anak-anak mungkin duduknya yang di belakang aja ya, biar aba-abanya yang bisa belajar ke depan ya. Untuk anak-anak nanti ada waktu sendiri untuk belajar anak-anak ya. Nah, kita masuk makhraj huruf dad. Makhrajnya di ihda hafatay al-lisan, salah satu tepi lidah menempel pada gigi geraham atas. Bisa menggunakan sisi tepi yang kiri atau yang kanan atau kedua-duanya ya. Tapi yang paling mudah, yang paling banyak dipakai adalah dengan sisi tepi lidah bagian kiri ya. Sisi yang kiri. Sifat-sifatnya yang pertama jahar ya, sifat jahar, napas yang tertahan, rokhoah, suara mengalir, kemudian isti'ala, pangkal lidah naik, terangkat, waalaikumsalam, kemudian idbat ya. Fadl Manju, siapa? Abu Yahya. Aulat ke belakang aja ya, ngalah dulu. Kemudian idbat, suara terkurung di celah sempit antara lidah dan langit-langit atas. Kemudian ismat, dia punya sifat tambahan yaitu istitalah. Istitalah, suara memanjangnya suara ya, pada lidah, yang mengakibatkan ujung lidah menempel pada pangkal gigi seri atas. Jadi istitalah itu secara ringkas maknanya memanjangnya suara ya, dari sisi tepi lidah ya, dari belakang ke depan, memanjang dari belakang ke depan. Dan sifat istitalah ini sangat tampak ketika huruf dad ini disukun. Ketika sukun, kita baca, coba letakkan makhrajnya, letakkan lidah pada posisinya ya. Sisi tepi lidah kita pakai yang bagian kiri, tempelkan pada geraham atas ya. Nah, kita bunyikan bo bo bo bo bo bo bo bo bo. Ya, ketika disukun ada istitalah bam, nggak langsung mati bat ya, bam, tapi memanjang, suaranya memanjang bam. Sekali lagi, bobibubab, bobibubab, ho boba, ho boba, so ya ro, so ya ro, bo ya za, bo ya za, wa bo a, wa bo a. Nah, lanjutkan Abu Habib. Ro-ro-ro. Diulang, hati-hati kaknya ya. Kaknya tipis, jangan terpengaruh dengan tebalnya ro dan tebalnya dot. Ro-ka-bo. Ro-ka-bo. Ro-ka-bo. Ha-ma-bo. Nah, mimnya ikut tebal itu. Ha-ma, nah, jangan seperti itu, tapi tetap tipis. Ha-ma-bo. Ha ma bo ya. Bo ha sa ya. Sa wa na. Nah, mahsan. Berikutnya bo ya ro. Nah. Ba da da. Bo, coba diulang. Bo. Bo ya ro. Ya. Ba da da. Ya. Bo la la. Ya. Sha sha la la. Nah, mahsan. Berikutnya Abu Ibrahim bisa duduk sini, Abu Ibrahim, biar enggak terlalu jauh. Nah, fadol. Abu Ilyasa. Ha, do, ro. Ha, do, ro. Ha, do, ro. Jadi bukan bot ini sifatnya jahar, ya, sehingga napasnya tertahan. Bukan do, tapi bo. Tertahan, nafas tertahan. Ha do ro. Ha do ro. Sekali lagi. Ha do ro. Ya. Ba ya do. Na ha do. Ya. Do ro a. Nah, mahsan. Berikutnya Abu Adam. Do ba ba. Ya. Sekali lagi. Ditebalkan. Lo ma ma. Lo ma ma. Ya. Lo ma ma. Ya. Lo so. Hmm. Apa itu? Titik ada titiknya enggak? Lo lo lo. Ya. Sekali lagi. Bibir tidak perlu maju, ya, sama seperti huruf shad. Jadi tebalnya itu bukan karena majunya bibir, tapi karena terangkatnya pangkal lidah. Ro, lo, lo, ya, tidak perlu maju. Do, lo, tidak perlu. Ro, lo, lo. Ah, ya, bibir ya, diusahakan jangan maju. Ro, lo, lo. Lo, lo. Bibir jangan mer, ya, jangan ikut-ikut bibirnya. Ro, lo, lo. Ro, lo. Masih ya, hati-hati. Nah, dilatih. Nah, kita seperti ini sambil berlatih mengkoordinasikan alat ucap kita. Ya. Gimana? Kita ucapkan. Tebal tapi tanpa bibir maju. Bibir tanpa dimajukan. Ro, bo, bo. Ya, tidak perlu. Do, bo, tidak perlu. Ro, bo, bo. Ya. Ro, bo, bo. Lagi. Ro, bo, bo. Ya. Asal nanti dilatih lagi juga. Parbai. Betul. A, ba, ta, ta. Ya, a. Da, za, ro, za. Jadi zalnya masih desis. Da, za, ro, za. Da, za, ro, za. Ya, lanjutkan Abu Hawa. Sa, da. So, do. Sa, sha, so, do. Sa, sha. Jangan dimatikan suaranya. Sa, sya, jangan seperti itu. Sa, sya, so, lo. Sa, sya, so. Sya, sya, jangan sya, tapi sya. Langsung. Sa, sya, so, lo. Pakai lidah bagian tengah, shinnya. Sa, sya. Sa, sya, so, lo. Sa, sya. Sha, sha, bukan sha, tapi sha. Sa, sha, so, lo. Sa, sha, so, lo. Lo, lo, lo. Lo. Ya. Terus nanti belajar lagi. Terus. Ta, la, ma, la. suara jangan dimatikan. Ka la, jangan seperti itu. Ka la ma na, loskan suaranya. Ka la ma na. Ya. Wa ha a ya. Nah, ahsan barakallahu fik. Kita lanjutkan huruf berikutnya. Dars yang ke-23 huruf to, ya. Makhrajnya satu makhraj dengan huruf apa? Huruf to, Abu Yahya. Ta dan dal, ahsan. Ya, makhrajnya di ujung lidah, parfum lisan menempel pada pangkal gigi seri atas, ya. Lebih tepatnya pada gusinya. Ya. Wow. Pada lidahnya. Sifat-sifatnya yang pertama jahar. Jahar, nafas tertahan, kemudian syiddah, suara juga tertahan, kemudian isti'la, pangkal lidah terangkat, idbat, suara terkurung di celah sempit antara lidah dan langit-langit atas, kemudian ismat. Ada sifat tambahan untuk tok? Ada yang tahu? Qalqala, ya, ahsan, punya sifat qalqala. Kita baca contohnya, dia juga sekali lagi huruf tebal, bahkan termasuk huruf yang paling tebal, ya. Yang paling tebal di antara huruf-huruf hijaiyah. Ini huruf qa, ya. Sekali lagi, ketika mengucapkan huruf-huruf tebal, yang menjadikan suara tebal adalah terangkatnya pangkal lidah. Sekali lagi, bukan karena majunya bibir. Jadi usahakan bibir tidak perlu maju. Ya. Kita baca, letakkan dulu di makhrajnya. Mo. Mo. Mo. Mo. Mo. Ya. Pangkal lidah dinaikkan. Mo. Mo. Mo. Mo. Ya. Tidak boleh ada desis. To. Mo. Nah, itu yang salah misalnya. Desis. To. Nah, ada desisnya salah. Yang salah, ya. Yang benar tidak ada desis. Mo. Ya. Mo. Mo. Taqifu baqu. Taqifu baqu. Baqu. Baqu. Arah pantulannya ke u, ya. Baqu. Karena tebalnya huruf. Ya, sekali lagi. Taqifu baqu. Taqifu baqu. Ha mo ma. Ha to ma. Sha o a. Sa-to-ha. Sa-to-ha. Sa-to-ha. Ha-ba-mo. Ha-ba-o. Apa ya, ya? Apa itu? Ro-ro-ya. Iya. Ro-ro-ya. Na-sha-o. Jadi shin-nya jangan ikut-ikutan tebal. Na-sha-o. Na nah itu sudah ikut tebal itu. Na sha to. Nah itu sudah ikut tebal nunnya, walaupun sedikit, ya. Diusahakan tetap tipis. Na sha to. Na sha to. Ya. Terus. Wa sha to. Nah. Berikutnya, Budiki. Ha ja. Ya. Ha sha da. Ha sha da. Ha. Nah, bibir tidak perlu maju. So, ya, tebalnya karena terangkatnya pangkal lidah. So, ya. Lagi diulang. Ha, so, ha, so, da. Masih maju bibirnya. Ha, so, da. Ha, so, da. Ya. Ha, ba, so. Ya. Ta, za. Ta, za. Ta, ba. Nah, tadi zalnya tipis, ya. Ta, za. Ta, za. Nah, berikutnya. Tonton. Sekali lagi. Ha ha ha, ya. Bo ha na. Bo ha na. Ya. So ro ha. Ya. Ha mo ha. Ha nya kurang tebal. Ha. Ha mo ha. Ha mo ha. Ya. Ha ma ha. Nah, masan kalau lebih. Berikutnya, Bu Hanifah. Jadi jimnya tidak boleh desis, jimnya. Ya, ya, ya. Jangan ja. Po ba ja. Po ba ja. Masih desis. Ja, jangan ja. Nafas ditahan. Po ba ja. Po ba ja. Ja, jangan ja. Jangan ja, tapi ja, ja, ya. Masih desis, ya. Nanti lagi, nanti dilatih lagi, ya. Ya. Terus, lanjut, lanjut. Sekali lagi. Ya. Ya. Jadi lamnya jangan ikut-ikutan tebal. Ho, lo, wo, ah, tebal. Lamnya tipis. Ho, la, to. Ah, san barakallahu fik. Berikutnya Abu Nais. A, ba, ta, ta. Ya, ha, ho. Za, za, o, za. Ya. Ha, ha. So, sa, sha, sha, sha, sha, sha, sha, sa, sha, sha, sha, sha, sha, pakai lidah tengah, sha, pakai lidah tengah, sa, sha, sa, sha, sha. Sa, sa, sa. Pakai lidah tengah ya. Sha shi shu bash. Masih belum itu. Pakai ujung masih itu. Ya. Sha sha. Yang tengah, lidah tengah. Sha. Pas di tempatnya ya. Ya sha. Sha sha. Sha shi shu bash. Masih ujung itu, masih lidah ujung. Itu lagi lagi ya, huruf shin ya. Terus. Coba. Sa, sha, so, lo, po. So, lo, po. Sa, sha, so, lo, o. So, so, so dulu, so dulu. Po, po. Ya sudah, ya cukup, barakallahu fik. Lanjutannya, Bu Said. Dari sa, sa, sha. Sa, sha, ho, bo. Sa, la, ma. Ponya, ponya. Po. Ponya mana? Ponya enggak dibaca. Po. Po yang bawah. Coba diulang. Sa, sha. Sa, sa, sha, ho, bo. Bibir diusahakan tidak maju ketika so, ya, so, tidak perlu seperti itu, tidak perlu. Ya. Bibir tetap biasa, so, so, bo, ya, so, bo, wo, so, do, Ya. Sa, sya, so, do, po. Sa, sa, sya, so, do, po. Ya. Sa, la, ma, na. Wa, ha, a, ya. Nah, masan berkelpik. Kita lanjutkan. Baris yang ke-24, huruf wo. Ya. Masih tergolong huruf-huruf yang tebal. Makhrajnya di ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. Satu makhraj dengan apa? Abu Said. Huruf wo ini satu makhraj dengan huruf apa? Yang satu makhraj dengan huruf wo. Ujung lidah bertemu ujung gigi seri atas. Dal, ya. Dan satu lagi apa? Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Yang di ujung lidah bertemu ujung gigi seri atas. Ada yang tahu? Abu Nawfal. Sa, ya, sa. Satu makhraj dengan zal dan sa. Ya, nah. Sifat-sifatnya jahr yang pertama, sehingga nafas tertahan. Kemudian rokhah, suaranya mengalir tapi, ya. Nafas tertahan tapi suara mengalir. Kemudian sifatnya lain istri ala idbaq ismat. Ya, nah. Kita baca contohnya. Ya. Jadi kalau bisa dikatakan huruf wa ini tidak lain adalah huruf zal yang ditebalkan. Ya. Huruf wa ini adalah huruf zal yang ditebalkan. Yaitu dengan dinaikkan pangkal lidahnya. Letakkan dulu di makhrajnya. Ya. Kita baca wa. Wa. Wa. Wa. Wo. Sekali lagi, tebalnya karena terangkatnya pangkal lidah, bukan karena majunya bibir. Wo. Wo. Wo. Wo. Wo. Wo. Wo. Wo. Wo. Wo. Wo. Wo. Wo. Wo. Wo. Wo. Wo. Wo. Wo. Ketika ditasydid, bau. Wo. Wo. Ya, no. Suaranya mengalir. Suara mengalir. Tapi nafasnya tertahan. Bawo. Bawo. Bawo. Bawo. Nah, kita baca. Ka wo ma. Ka wo ma. La ha wo. La ha wo. La ha wo. La ha wo. Wo wa na. Wo wa na. Ha wo ro. Ha wo ro. Nah, lanjutkan. Penopal. Sha do. Diulang. Sha do. Tafasinya kurang nampak. Sha. Sha wo. Sha do. Sha do. Do ha. Kurang tebal. Wo ha ro. Do. Masih kurang terangkat tuh pangkal lidahnya. Wo, wo, wo, wo, ha, ro, do, ha, ro, lo, do, wo, ha, ma, wo, ya, wo, ha, do, a, wo, a, do, ha, do, wo. Nah, masan berkelfik. Berikutnya, satu bulabas. Jadi jimnya jangan sampai desis. Yang keras ya wo. Nah, do-nya juga jangan sampai ada desis. Ya wo. Ya. Ya. Hati-hati masih ada desis. Bukan do tapi wo. Lagi yang keras ya. Terus Bo La. Iya. Bo La. Iya. Bo La. Nah, jadi dia, perhatikan ya, huruf Bo ini karena sifatnya rokoa ya. Sifat rokoa itu adalah mengalirnya suara. Munculnya aliran suara ini karena lemahnya sandarannya pada makhrajnya. Idha fi i'timadihi ala makhraji. Sehingga apa? Suara yang muncul ketika pengucapan huruf dha ini agak sedikit menyeret sebagaimana huruf-huruf rokoa yang lainnya. Jadi bukan dha, dha, bukan, tapi ada seretan sedikit di awalnya. Dha. Dha. Paham ya? Jadi bukan dha, dha, bukan, tapi dha. Ada seretan sedikit ya. Dha. Seperti itu. Berikutnya dari awal Abu Ibrahim. Ini ya, wasa. Wasa. Kurang tebal. Wasa. Wasa. Terus. Wasa. Masih desis itu. Wasa. Ba wo. Ba wo. Terus. Wasa. Kurang tebal. Pangkal lidahnya dinaikkan. Wasa. Wo, wo, wo, ya, lo, ya, za, lo, ya, ta, lo, ya, ta, lo, sanya jangan tebal, sa, tipis, sa, wo, sa, lo, ogoknya kurang tebal, sa, wo, sa, lo, sanya tipis, sa, sa, sa, wo. Ta, lo. Ya. Sekalian baca. A, ba, ta, sa. Ja, ha, ho. Ja, ha, ho. Ja, ha, ho. Ya. Za, za, ro, za. Ya. Ta, sha, sho, lo. Bukan, jadi sho, bukan sho. So, ya. So. Coba diulang. Diulang. Ta, sha, so, lo. Ya. To, lo. To-nya jangan sampai desis. Wo, wo. To, lo. Ya. Ja, ra, ma, na. Wa, ha, a, ya. Nah, masan berlufik. Berikutnya kita lanjutkan deres yang ke-25 huruf Ain. Huruf Ain makhrajnya di wasatul halq. Satu makhraj dengan huruf apa? Huruf apa, Bu Ibrahim? Huruf Ain satu makhraj dengan huruf huruf Ghain. Tengah lidah, tengah lisan, tengah tenggorokan. Wasatul halq. Apa biasa? Apa? Ha, ya. Bukan ha, biha. Ya, ha. Nah. Sifat-sifatnya yang pertama jahr, perhatikan sifatnya jahr. Nafas tertahan. Kemudian bainiyah. Suaranya pertengahan, aliran suara pertengahan antara syiddah dan rohwa. Kemudian istifal, infitah dan ismat. Nah, temukan dulu makhrajnya. Kalau kesulitan kita ucapkan dulu huruf ha biar ketemu tempatnya. Ha. Ha. Ha. Baru ucapkan ain. Ha, a. Ha, a. Hati-hati jangan sampai masuk hidung, ya. Suara keluar lewat mulut semuanya. Ya. Coba sekali lagi kita ucapkan ha baru kemudian ain. Ha, a. Ha, a. Ha, a. Ha, ha. Misal contoh yang suara yang masuk hidung, ya, pengucapannya salah. Al, al, itu masuk hidung, suaranya salah, ya. Al, al, ya. Yang benar gimana? Suara keluar lewat mulut. A, ya. Ha, a, ha, ha. Ya. A, a. Bukan juga seperti orang-orang Jawa yang di apa yang sudah tua-tua biasanya. Nah. Nah. Ha. Nah. Enggak bisa, susah. Ya. Nah, alhamdulillahi rabbil alamin harusnya. Tapi karena enggak bisa, alhamdulillahi rabbil nah. Itu dia kurang makhrajnya kurang turun ke bawah. Terlalu ke atas itu. Nah, terlalu ke atas. Kurang turun ke bawah. Sekali lagi kita baca. Aa. Aa. Aa. Aa. Ketika disukun suaranya ya tidak langsung mati. Ba. Ba, tapi ada sedikit sisa suara ya, agak mengalir sedikit. Ba ya. Ba. Ba. Ba. Ba. Ya, ada sedikit seretan sedikit ya. Sekali lagi. A-i-u-ba. A-i-u-ba. Coba kita tasdid. Nah, ini yang susah ya. Ketika ain di tasdid, ini yang paling susah biasanya. Ba-a. Ba-a. Suara enggak boleh mati. Enggak boleh mati. Ba-a enggak boleh. Tapi mengalir, mengalir sedikit. Ba-a. Ba-a. Ba-a. Ba-a. Sekali lagi kita baca. A i u ba. A i u ba. Kita sedikit. Ba. Ba. Ba. Ba. A ka sa. A ka sa. A za ro. A za ro. Barba'i masih, dalnya masih keluar desis ya. Hati-hati. Sekali lagi. A za ro. A za ro. Wa a wo. Wa a wo. A wo za. A wo za. Nah, padahal. Ho sha a. Sekali lagi. Ho sha a. Masih masuk hidung. Ho sha a. Keluarkan lewat mulut semuanya suaranya. Ho sha a. A. A. Keluarkan lewat mulut. A. A. Ya, masih masuk hidung. Ho sha a. Ho sha a. Mungkin badannya biar apa? Biar suaranya keluar lewat mulut tegak, ditegakkan. Kalau bungkuk nanti masuk hidung nanti. Coba. Ho sha a. Ho sha a. Masih masuk hidung. Keluarkan lewat mulut semuanya. A. A. A. A. A. A. Coba sekali lagi. Ho sha a. Terus. A bo ya. Masih masuk hidung ya, nanti berarti. Terus. Ba a ya. Ba a sa. Ba a sa. Ba a sa. Ya. Na a sa. Nah, berikutnya lagi, biar suara keluar lewat bibir, lewat mulut semuanya. Ya, berikutnya, Fadl, Abu Nabila. Ha la a. Sekali lagi. Ha la a. Ya. Ya a la. Ya a la. Ya. Ya. Do la a. Ya. A ha la. Nah, masan. Biasa. A wa za. Sekali lagi. A wa za. Keluarkan lewat mulut suaranya. A wa za. A wa za. Sekali lagi. A wa za. Ya. A la na. Ya. A da ma. Ya. A ro sha. Nah, mahsan. Berikutnya, badan. A da ta. Sekali lagi. A da ta. Keluarkan lewat mulut. A ba sa. A da ta. Masih masuk hidung ya. Nah. A-ba-sa. Kerasa enggak masih masuk hidung? Ya. A. Ya. Masih masuk hidung. Ya. Enggak apa, dilatih lagi nanti. Dibaca lagi terus lanjutannya. Sa sa. Ya. Za ro a. Za ro a. Ya. Za a na. Ya. Na a a. Ya, tinggal dilatih nanti bagaimana suara masuk keluar lewat mulut semuanya. Barbai. Wa a da. Wa a da. Wa a da. Masih masuk hidung. Ya. Wa a da. Ah, jangan itu masih masuk hidung itu. Wa a da. Wa a da. Masih belum itu, masih makotnya masih belum dari sini malah. Dari sini coba ucapkan ha dulu. Ha. Ha a. Ha. Ha ya. Ha a. Ha a. Kurang masuk ke dalam untuk makrotnya. Ha a. Masih a. A itu masih kurang ke dalam. Ha a. Ha. Ha a. Masih belum makrotnya, masih kurang ke dalam. Dan balik baca lagi. A ba ka. Ya. Na a ya. Ya. A ba po. Nanti latih ya, huruf ain. Lanjut lagi dari awal coba. A ka ta. A. Coba ucapkan ha dulu. Ha. Ha ha. Ha, kurang ke atas. Ha. Ha ha. Ha. Ah, itu. Ha. Ah, di situ. Ha a. Ha. Ha. Ha. A. Ha. A. Ha a. Ha a. Ha a. Ha. Ha a. Bismillah. Ya. Nah, coba dibaca, dibaca coba. A ka sa. Ka sa. Bukan, masih belum, bukan seperti itu. A ka. Bukan, bukan. Masih belum ketemu ya. Coba ucapkan. A ai au ba. A ai au ba. Ba. Ba. Ba. Ba a. Ba a. Ba a. Coba sekali lagi. A ka sa. A ka sa. Terus. A ya ba. Masih belum ya. Terus. Wa a. Nggak apa ya. Namanya belajar. Ya. Ya, nanti dilatih lagi, dicari makhrajnya yang tepatnya ya. Itu belum, belum makhrajnya ain itu. Masih belum itu. Ya. Lanjutannya. Oke ya. Lagi. Masih masuk hidung. Keluarkan lewat mulut suaranya. A. Ho sha a. Ho sha a. Masih masuk hidung. A. A. Keluarkan lewat mulut. A. Loskan lewat mulut. A. A. A. A. Ho sha a. Ho sha a. Masih masuk hidung. Ya. Apa? Terus. A. A. Ho sha. Masih masuk hidung. Terus. Ya. Ya, dilatih lagi nanti ya. Masih belum. A. Keluarkan lihat mulut. Padahal apa ini? Ha, ma, a. Ya. Ya, a, la. Masih belum. Ya, a, la. Ya, a, la. Masih masuk hidung. Nah, apa terus? So, la, a. Masih masuk hidung. So, la. So na a na a itu so na a so na a belum masuk. Adik dari lagi ya, terus dilanjutkan. A a da A-ha-da A-ha-da. Nah, dilatih lagi ya. Mungkin kita cukupkan dulu sampai sini. Nah, berarti semuanya PR ini. PR huruf Ain. Semuanya dapat PR huruf Ain. Nanti kita ulang lagi. Kita baca enggak, Pak? Ya, huruf Ain. Ada yang ditanyakan sampai sini? Ya. Huruf Ain mendatar dia, istifal. Tidak ada pengaruh sama sekali. Lidah ya. Kalau bisa ya, ini juga kadang-kadang yang bikin suara masuk ke hidung itu pangkal lidah dinaikkan. Jadi tebal. Jangan seperti itu. Biarkan lidah mendatar karena dia sifatnya istifal. Sifatnya istifal ya. Jadi lidah mendatar ya. Ketika di tas dia ba ba ba ba seperti itu. Kenapa? Iya. Maksudnya seperti itu, seperti anak baca. Iya. Iya, tenggorokan. Tenggorokan bagian tengah. Tengah. Jadi keluar sumber suaranya dari sini. Setelah itu lepas, biarkan suara lepas. Jadi awalnya saja dari sini, awalnya. Ya itu. Jadi lidah, mungkin lidah masih ada yang terangkat. Ya. Lidahnya santai aja mendatar. Ya. Ya. Ya. Nah, labas dilatih lagi. Emang termasuk huruf yang sulit ini, huruf Ain. Emang harus banyak latihan intinya. Ya. Kalau pas nganggur-nganggur ya sambil sambil cari makhrajnya yang tepat. Oh di sini ya ketemu. Iya. Ya itu bunyinya kedengaran. Ya mati suaranya. Tapi kalau keluar mulut nggak pengaruh. Masih bisa bunyi. Kalau masuk hidung. Ya mungkin ada ya, ada suara yang masuk hidung sedikit. Dan itu ma'dzur ya, ada suara yang masuk hidung sedikit ma'dzur. Tapi harus bagian besarnya keluar dari mulut. Ya. Karena enggak mungkin kita bicara tanpa ada suara yang masuk hidung, itu sulit. Mungkin ada yang masuk hidung tapi sedikit sekali. Ma'dzur ya. Mayoritasnya keluar dari mulut. Ya. Mungkin itu ya kita cukupkan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.